nona mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Suara semalam dan siang seakan berlagu dapat aku dengar rindumu memanggil namaku saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Aku tahu itu selalu ada di hati. Selalu ada di dalam hatimu. Sumpahku berteri menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih Bapak, Maha Cinta menyatukan cinta. Ku tunggu kau di kehadirian. Cinta kita melukiskan sejarah, kelarkan cerita penuh suka kita. Sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita. Cinta kita sejati. Begitu? Saya ambil minor 7,5. Ya. Coba sama Raffi. Coba. Uya sama Bunda. Oke. Okay. Di sana. Raffi silakan dulu. Cinta kita sejati. Ayo lihat. Cinta kita. Jangan buru-buru. Cinta kita sejati. Tahan. Jati. Silahkan Dewi Persik. Komentar untuk Bunda dan juga Afi Ahmad. Assalamualaikum Bunda sayang. Malam sayang. Cantik. Aduh, ya Allah.